Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hum ba'd. Masih hadis Al-Mu'minul Qawi. Baik, kita lanjut membaca syarahnya. Sekarang pada mana? Wa dan aslu sudah. Faqad jamaa. Baik. Qala Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. فقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافئة. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun, menggabungkan antara keimanan kepada qada dan qadar dan beramal atau menempuh sebab-sebab yang bermanfaat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada tanakud, tidak ada kontradiksi antara kewajiban untuk kita beriman ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk menempuh sebab. Ya, bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi ya bagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib datang menemui para sahabat dengan membawa dua kitab, ya beliau menunjukkan kitab yang ada di tangan kanannya yang menyatakan ini adalah kitab yang di dalamnya tertulis nama-nama ahlul jannah, nama bapak mereka dan dari kabilah mana mereka berada. Sedangkan yang ini, Nabi menunjukkan kitab yang di tangan kirinya, adalah nama-nama ahlun nar, ya, dan nama bapaknya serta ya, dari mana kabilahnya. Menunjukkan tidak akan ada yang tertukar. Gitu. Kemudian Nabi SAW membuang dua kitab tersebut. Ya. Sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kita amalkan ini ya sesuatu yang baru atau sesuatu yang telah tertuliskan dalam Al-Lauhul Mahfuz? Maka dijawab oleh Nabi, bahkan yang kalian yang kita amalkan ini adalah perkara yang tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian kata para sahabat, lah untuk apa kalau begitu beramal ya Rasulullah? Ya, bagaimana? Jika seorang sudah tertulis dia termasuk ahlul jannah, pasti akan masuk ke dalam jannah. Ya, jika dia sudah ditulis termasuk ahlul nar, pasti masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW ya, mengatakan beramal kalian, karena semuanya akan dimudahkan dengan apa yang telah dituliskan untuknya. Ya, ahlul jannah akan dimudahkan untuk menempuh amalan-amalan ahlul jannah, amalan salih. Dan sebaliknya, ahlul nar akan dimudahkan untuk menempuh amalan-amalan ahlul nar, amalan maksiat. Ya, jadi ciri ya dari ahlul jannah adalah mereka bersemangat ya dan senang menjalankan perkara-perkara ketaatan. Dan sebaliknya, mereka yang dicatat sebagai ahlul nar ya senang ya terhadap perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu masuk ke dalam jannah ada sebabnya, seseorang masuk ke dalam neraka juga ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Amal ya, sebabnya amal. Sehingga seorang ya yang ditetapkan dia akan masuk ke dalam neraka ya, mesti dia ya mengamalkan sesuatu yang nanti menyampaikan dia kepada neraka, yakni amalan kejelekan. Ya, sebagaimana sebaliknya, seorang yang dicatat sebagai ahlul jannah, dia akan menempuh suatu amalan yang akan memasukkannya ke dalam jannah. Ya, sebagai contoh misalnya pada hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikabari tentang seorang pemberani ya yang dalam perang di pasukan Rasulullah dia senantiasa terdepan ya, banyak ya, yakni membunuh orang-orang kafir. Para sahabat memuji ya orang tadi, ya, dan menyebutkan tentang ya kabar gembira ya orang ini pantas untuk mendapatkan surga, karena luar biasa keberaniannya. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahkan aku melihat geraham dia itu sudah di neraka. Ya, para sahabat terheran. Ya, bagaimana orang yang zahirnya demikian kok dikatakan ya Nabi, ya masuk dalam neraka. Ya, maka sebagian sahabat berusaha untuk membuntuti orang tadi. Ya, kemudian ternyata orang ini ya mengalami luka yang banyak. Dan dia tidak sabar dengan lukanya, ya. Akhirnya dia ambil pedangnya, dia letakkan pegangannya itu di tanah, yang tajamnya di dada. Kemudian dia rebahkan badannya ke pedang tadi, tembus sampai ke punggungnya. Ya. Ini adalah perbuatan maksiat dosa, ya, bunuh diri, ya, merupakan ya, kabair. Ya, atau kabirah min kabairil dzunub, yang ternyata ya Allah jadikan itu sebagai penutup amalannya, su'ul khatimah waliyadzu billah. Ya, maka sahabatnya menyaksikan kejadian yang dahsyat tadi, segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, asyhadu annaka rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berarti sahabat tadi ya selama ini ragu, tidak, tetapi untuk mentakid, menegaskan ya akan apa yang diberitakan Nabi benar-benar terjadi. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'mal bi khawatimiha, semuanya amalan-amalan itu bergantung kepada akhirnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa seseorang yang dia dicatat sebagai ahli nar ya mesti dia menempuh amalan yang mengakhiri hidupnya dengan amalan ahlu nar. Sebagaimana sebaliknya, ya, seorang yang dicatat di sisi Allah sebagai ahlu jannah, dia menutup amalannya dengan amalan ahlu jannah. Sebagaimana kisah pembunuh 100 nyawa, ya, seperti itu. Ya, yang mungkin kita melihat dari sisi dosa, ya, orang tersebut seakan kalau menurut perasaan, oh, enggak mungkin orang semisal ini tobat, kan seperti itu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, memberikan jalan bagi orang tadi untuk menempuh amalan yang salih yang mengakhiri kehidupannya. Hal yang semisal ini ya menjadikan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika dikabarkan oleh Nabi, beramal kalian karena sungguhnya masing-masing akan dimudahkan dengan apa yang telah dituliskan untuknya. Sampai kata mereka, kami tidak pernah ya lebih bersemangat di dalam beramal dibandingkan hari ini. Artinya dibandingkan setelah mendengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kaitannya antara iman kepada takdir dengan semangat untuk menempuh sebab ini. Ya, dan ini sekali lagi ya sebagaimana ditegaskan pada hadis Abi Hurairah ini, ya, bahwa kunci kesuksesan ya ketika seorang baik itu dalam perkara yang sifatnya diniyah ataupun dunyawiyah berusaha untuk bersemangat di dalam perkara-perkara yang bermanfaat dan ya senantiasa menyandarkan dirinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ya, mungkin selama ini kita melihat sisi tawakal itu dominannya pada perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, ya, ya, dalam masalah mencari rizki. Harusnya dalam masalah agama kita, ya, itu perkara yang lebih kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam masalah rizki, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan kepada kita bagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, At-Tabrani, ya, dan yang lainnya. Ya, bagaimana yakni Jibril alaihi salam ya mewahyukan, yakni menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Innaha lam tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya tidak akan satu jiwa pun mengalami kematian sampai betul-betul sempurna rizkinya. Ya, ini penegasan bagi kita bahwa rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita pasti ya akan sampai. Ya, pasti akan sampai. Dan ya, ini ya semisal ini menunjukkan bahwa masalah rizki itu sesuatu yang dijamin. Ya, yang tidak ada jaminan terkait dengan bagaimana nasib agama kita. Ya, maka dalam hal yang tidak ada jaminan ini kan semestinya ya, kita lebih bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang merasa aman dari kemungkinan tersesat, dari kemungkinan menyimpang, bahkan waliyadzubillah dari kemungkinan seorang keluar dari agama ini. Contoh terlalu banyak orang-orang yang dipuji oleh para ulama ya dari dulu ya sekarang dan akan terjadi di masa yang datang, dipuji oleh ulama, bukan oleh orang-orang yang mengagumi, bukan oleh para pengikut, ulama yang memuji. Ternyata keadaannya berubah ya, yang semula menjadi pembela sunnah kemudian menjadi ahlul ahwal bidah, bahkan sebagiannya murtad ya dari agama ini. Baik. Kemudian وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. Dan dua prinsip ini, yakni keimanan kepada takdir dan bersemangat di dalam menempuh sebab, ya, telah ditunjukkan dua perkara tadi dari dalil dari Alkitab dan As-Sunnah di sekian tempat. ولا يتم الدين إلا بهما. Iman tidak akan sempurna. Agama seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan dua prinsip pokok ini, keimanan kepada takdir dan bersemangat di dalam menempuh sebab. Bal la tatimmul umuru al-maqsudatu kulluha illa bihima. Bahkan urusan-urusan yang dituju oleh seorang seluruhnya itu tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara tadi. Jadi urusan di sini umum sifatnya urusan-urusan yang kaitan dengan agamanya ataupun urusan-urusan yang kaitan dengan dunianya tidak akan sempurna kecuali ketika seorang betul-betul mengumpulkan dua perkara ini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan berupaya bersemangat di dalam menempuh sebab-sebabnya. Li'anna qawlahu, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah engkau di dalam menempuh apa yang bermanfaat bagimu. Amrun ya bikulli sababin diniyin wa dunyawi. Merupakan perintah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk bersemangat di dalam menempuh seluruh sebab, baik itu yang sifatnya ya kaitannya dengan agama ya, sebagai contoh misalnya seorang ingin mengetahui tentang perkara-perkara syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Maka dia bersemangat menempuh sebab ini ya, dimilikinya ilmu ya dengan belajar, dia ingin memahami permasalahan-permasalahan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa innamal fiqh bitafaqquh, sesungguhnya fikih itu ya dimiliki dengan tafaqquh, berusaha betul-betul yakni mendalami perkara-perkara syariat ya dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga tidak ada dalam bingkai syariat ini apa yang disebutkan ilmu laduni, tiba-tiba seorang paham, tiba-tiba seorang bisa nah, seperti ini. Demikian pula dalam urusan-urusan dunyawiyah. Ya, dan ya mungkin dalam hal yang sifatnya dunyawiyah ini sesuatu yang lebih mudah untuk diberikan contoh ya. Baik. Karena ini sesuatu yang ya sangat sangat erat dengan keseharian kita. Kemudian bal amrun ya bil jiddi wal ijtihadi fihi wal hirsi alaihi. Bahkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Ini bukan hanya sekedar ya perintah untuk menempuh sebab, tetapi di dalamnya terkandung perintah untuk al jidd, yakni bersemangat, wal ijtihad, bersungguh-sungguh, ya, wal hirs, ya, ini semangat dengan jid, ya, semangat di dalam menjalani sebab-sebab tadi. Ya. Ini adanya upaya, ya, dan bukan hanya sekedar upaya, tapi, ya, didasari dengan adanya semangat, ya, tak istilah, ya, sebagian orang tidak masalah misalnya mencari rezeki saja, ya. Nek pengen mamah kudu obah, ya, ya seperti itu. Kan kalau enggak obah kan ngemut, ya. Ya. Ya. Kemudian niatan wa himmatan, ya, fi'lan wa tadbiran. Dalam hal apa, ya? Seseorang dibutuhkan untuk semangat bersungguh-sungguh. Pertama, kaitannya dengan niat dan himmah. Ya, niat. Niat itu suatu keinginan yang diiringi keinginan, ya, yang diiringi dengan upaya untuk mewujudkannya. Ini niat. Ya, jadi lebih dari sekedar iradah. Kalau iradah itu sifatnya keinginan, baru keinginan. Kalau sudah, ya, keinginan ini diiringi dengan usaha-usaha, ya, untuk mewujudkannya, maka diistilahkan dengan niat. Kemudian himmah, ya, himmah yakni tekad yang kuat. Jadi kesungguhan di dalam niat dan tekadnya, kemudian kesungguhan fi'lan wa tadbiran di dalam upaya untuk melakukan dan tadbir pengaturannya. Jadi tidak asal, apa istilahnya, asal melaku, ya, tidak asal, ya, betul-betul diatur, ditata dengan sebaik-baiknya, ya, atau bahasa mereka di-manage dengan sebaik-baiknya, sehingga manakala, ya, sudah diupayakan, ya, kesungguhan, ya, pengaturan, ya, kemudian apa yang mampu dilakukan, ditempuh, ya, sudah menempuh sebab-sebab dengan semangat dan tawakal kepada Allah, ternyata mendapatkan sesuatu yang di luar dari apa yang diharapkan, ya, sudah menempuh usaha, ya, sehingga, ya, tinggal kita hadapi dengan qadar Allah wa masya'a ala. Kalau seorang malas-malasan, ya, seperti itu, ya, tidak ada upaya sungguh-sungguh, kemudian terjadi apa yang terjadi, dikatakan qadar Allah wa masya'a ala, ya, belum ditempuh sebabnya, jangan kemudian bersandar kepada apa? Takdir. Ya. Bahkan yang semisal ini merupakan kelemahan, bukan seorang yang sungguh-sungguh dan berimannya kepada takdir. Jadi adanya upaya. Kemudian wa qawlu wasta'in billah. Ya, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini imanun bil qada'i wal qadar, menunjukkan, ya, kepada perkara keimanan, kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun bit tawakkuli 'ala Allah alladhi huwa al-i'timadu at-tam 'ala hawlihi wa quwwatihi ta'ala fi jalbil masalihi wa daf'il mudar ma'a thiqati at-tammati billahi fi najahi dhalik. Dan di sini terkandung perintah untuk bertawakal kepada Allah, di mana hakikat dari tawakal adalah huwa al-i'timadut tam, yakni kesempurnaan sikap menyandarkan diri ala haulihi wa quwwatihi ta'ala, kepada daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kekuatan diri, tapi kepada kekuatan zat yang maha perkasa. Ya, disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Fi jalbil masalih, dalam, ya, meraih, mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan, hal-hal yang diinginkan, perkara yang dicintai. Ya. Demikian pula, ya, penyandaran diri kepada Allah, ya, fi daf'il mudhar, di dalam menolak, jadi perkara-perkara yang membahayakan. Jadi, di dalam hal kita berupaya untuk mendapatkan yang bermanfaat ataupun terhindar dari hal-hal yang membahayakan, ya, kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Ma'athiqati tammati billahi fi najahi dzalik, disertai dengan kepercayaan yang penuh, ya, percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keberhasilan perkara tersebut. Dan tidaklah seorang dikatakan sebagai seorang yang mutawakkil, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali, ya, dengan menempuh sebab-sebabnya, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada hadis Umar bin Khattab tentang bagaimana seekor burung, ya, yang lemah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan temboloknya kosong, ya, maka kembali di sore hari dalam keadaan penuh. Ya, digambarkan oleh Nabi bahwa burung tadi tidak terus tinggal di dalam sarangnya, tapi keluar, ya, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini, ya, menunjukkan bahwa seorang yang sungguh-sungguh dalam tawakal, dia tidak bersandar tanpa usaha. Ya, demikian juga pada kisah sahabat yang masuk ke dalam masjid, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan unta tunggangannya, apakah sudah diikat? Ya, dia menjawab apa? Saya tawakal, ya, ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi memerintahkan untuk apa? Ya, diikat dulu. Baru setelah itu kemudian, karena unta ini kan beda dengan motor, ya. Ya, bisa gerak ke sana kemari, akhirnya talinya lepas. Nah, demikian juga kendaraan-kendaraan kita, ya, misalnya, ya. Jangan karena mungkin, ya, anggapan oh aman, enggak mungkin. Orang terkadang berbuat kejahatan itu, ya, karena ada kesempatan, ya. Maka tempuh upaya untuk bagaimana, ya, menjaga apa yang semestinya kita jaga dari harta, ya. Kemudian setelah ditempuh upayanya, maka setelah itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muttabi'u للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه وأن يكون بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته والله المستعان. Sehingga seorang yang betul-betul ittiba', ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib baginya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agamanya, dan demikian pula dalam urusan duniawiyahnya, dan agar dia menempuh setiap sebab yang bermanfaat bihasabi kudratihi wa ilmihi wa ma'rifatihi, sesuai dengan kadar kemampuan, kadar ilmu dan pemahamannya, ya, wallahul musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita mohon pertolongan. Ini akhir dari syarah hadis Abi Hurairah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minid da'if. Baik, ada pertanyaan? Sebelum masuk hadis berikutnya, ada pertanyaan? Tadi kan saya sudah tanya. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Jangan malu-malu. Ya, saya ringkaskan dari hadis ini dari waktu yang tersisa. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun." Ya, dari potongan ini menunjukkan di antara faedahnya bahwa, ya, keimanan itu bertingkat-tingkat sebagaimana ini mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. ya, keimanan pada pemiliknya itu bertingkat-tingkat. Kalau mazhab Murji'ah, ya, demikian juga Khawarij tidak mengimani yang bertingkat-tingkat yang keimanan. Sama saja menurut mereka. Kemudian di antara faedah hadis ini bahwa, ya, demikian pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman juga bertingkat-tingkat. Mereka yang imannya kuat lebih dicintai, ya, dan lebih baik keadaannya dibandingkan yang imannya lemah. Faedah yang ketiga, ya, bahwa seorang mukmin, ya, bagaimanapun lemahnya keimanan tetap memiliki kebaikan. Karena Nabi menyatakan wa fi kullin khairun, ya, pada masing-masing yang kuat maupun yang lemah ada kebaikan. Supaya jangan sampai di sini adanya pelecehan terhadap orang-orang yang lemah iman, ya, kemudian dianggap tidak berharga, tidak memiliki nilai. Seorang mukmin tetap keadaannya lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Kemudian pada kelanjutan hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita memiliki semangat. Di mana semangat ini diarahkan pada perkara yang bermanfaat. Ya. Manfaat di sini umum, ya, baik yang sifatnya manfaat diniyah, agama, maupun manfaat duniawiyah. Kemudian pada sabda beliau wasta'in billah, ini perintah agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga perkara ini, adanya semangat, kemudian jalan yang ditempuh itu sesuatu yang manfaat, kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah, ini faktor penting yang akan menyampaikan seorang kepada keberhasilan. Ya, bagaimana tidak jika seorang bersandar kepada suatu yang maha perkasa, maha pemberi, ya, dia tidak akan, ya, sia-sia, bahkan jaminan untuk dia meraih keberhasilan. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengijabahi, ya, setiap doa dari hamba yang berdoa kepadanya selama terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian bagaimana bentuk jawaban doanya kembali kepada kehendak Allah. Yang jelas Allah pasti, ya, akan memberikan jawaban terhadap doa orang yang berdoa kepadanya selama tidak ada penghalang-penghalangnya. Ini. Kemudian wala ta'jaz. Ini larangan untuk seseorang malas. Ya. Al-ajaz di sini bukan artinya tidak mampu. Karena kalau perkaranya tidak mampu, tidak tercela. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya, yang dimaksud di sini yakni sifat malas. Menunjukkan bahwa malas adalah kejelekan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Bahkan di hadis yang lain Nabi berlindung dari sifat apa? Sifat malas. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Di sini, ya, larangan untuk kita berandai-andai dalam sesuatu yang, ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh seseorang. Kenapa? Karena, ya, ini akan membuka amalan syaitan. Ya, membuka amalan syaitan berupa penyesalan, kemudian su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, ya, menjatuhkan seorang nanti kepada hal-hal yang merupakan pelanggaran terhadap syariat. Kemudian apa yang semestinya ditempuh ketika seorang, ya, terjatuh ke dalam sesuatu yang dia tidak mengharapkannya? Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Akan tapi hendaklah dia mengucapkan, ya, qaddarallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, wa ma syaa fa'ala. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, pasti Allah akan melakukannya. Dan saya ingatkan di sini, sebagian ikhwanuna, ya, masih terbawa mungkin kebiasaan lama, ya. Istilah dilalah. Nah, seperti itu. Ini ya hendaklah ditinggalkan, ganti dengan apa? Qadarullah. Ya. Dilalah itu apa? Kebetulan. Ya, kebetulan. Ya. Tidak ada perkara yang kebetulan, semuanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Ya. Jadi biasakan dengan hal-hal yang sifatnya syar'i. Sebagian dari apa kosakata bahasa Jawa, ya, itu ada yang mungkin perlu diluruskan seperti ba'da, ya. Kan ba'da, ya. Mangke ba'da isa nggih, maksudnya ba'da isa, kalau ba'da itu sebagian, ya. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin terbawa lisan Jawa bisa ya, right. Kalau ba'da mah orang Sunda cina. Ya. Gitu. Jadi ini ringkasan dari apa? Mana hadis Abi Hurairah. Qul ilma indallah wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebelum lupa, hadis berikutnya saya bacakan biar nanti pertemuan sudah tinggal setoran. Ya. Baik. Hadisnya pendek. Ya. Al-hadis salitha asyar. Maksudnya di sini, hadis ke-13. Salitha asyar. An-Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka bayna asabi'ihi, muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau Abdullah ibn Qais radhiyallahu an, beliau masyhur dengan kunyahnya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu lil-mu'min kal bunyan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain di dalam interaksi muamalah hubungan di antara mereka, kal bunyan, ya, kedudukannya seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dun, di mana ya sebagian dari unsur-unsur bangunan tadi ini akan menopang, mengokohkan unsur-unsur yang lainnya. Ya, kita lihat misalnya sebuah rumah, ya, di situ ada pondasinya, kemudian ada tiang-tiangnya, ada dindingnya, ada pintunya, ada jendelanya, ya, kemudian ada atapnya, ya, semuanya saling berkesinambungan dan semuanya, ya, menempati pada posisi yang semestinya, gitu. Jadi gambaran bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita, muamalah kita, ya, dalam kehidupan bersama kaum mukminin, kaum muslimin, ya, mungkin kita pantas untuk diposisikan di satu posisi yang kita memang diamanai itu, ya, tanpa kita memintanya, maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu ya, digambarkan bagaimana saling mendukungnya satu unsur bangunan dengan yang lainnya. Tidak kemudian fondasi protes, buat saya sekali-kali di atas dengan di bawah terus. Ya. Ya. Karena bisa jadi sesuatu yang tidak nampak, ya, ternyata perannya demikian besar. Al-Imam Al-Qayyim menggambarkan bahwa orang yang cerdas, dia akan mengokohkan fondasi sebelum meninggikan bangunan. Menunjukkan fondasi demikian pokok. Tapi orang yang dungu, dia akan meninggikan bangunan tanpa memperhatikan pondasi. Kalau orang nyawang rumah gitu ya, bagus sekali pondasinya. Kira-kira gitu? Enggak. Ya. Tetapi pondasi ini meskipun enggak kelihatan, ini sangat penting. Ya. Sehingga ini semua ya khususnya nasihat bagi diri saya, bahwa terkadang ya seseorang diposisikan pada sesuatu yang enggak nampak, di hadapan manusia, tetapi ya perannya sangat penting, perannya sangat penting. Dan justru pada posisi yang seperti itu ya akan lebih mendukung untuk bisa ikhlas. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini ya, di sini Nabi memberikan permisalan hubungan mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling mendukung. Wa syabbaka bain asabihi, beliau menjalinkan di antara jari jemarinya, menunjukkan bagaimana yakni kekokohan ini. Baik, ya, tidak tentang perenang, baik ya, digabungkan begitu. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala alam.